Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jawabannya seperti yang saya contohkan tadi, Bu. Lebih baik ucapkan maaf sebelumnya. Itu. Lah, sekarang yang lebih menjadi perhatian begini. Kita sudah tahu bahwa besok itu sebetulnya kita mau kehendak datang. Tapi pada saat itu ada sesuatu halangan. Ya udah, itu di luar batas kemampuan manusia. Kalau ini tidak dosa. Kita sudah ada niat, misalnya ya. Contoh-contoh nih. Ada satu orang berjanji, ya insya Allah besok saya akan datang. Tapi sudah ada niat nih. Sudah ada niat, memang ada mau datang. Tapi besok-besok tiba-tiba ada tetangganya sakit yang memerlukan pertolongan. Berarti ini kan lebih penting daripada menghadiri yang lain barangkali. Oh, ibu ini memandang ini lebih penting. Maka itu tidak dosa, ibu. Tetapi jelas tetap harus dikontak orang yang kita sudah janji. Maaf ya, kemarin kan saya sudah bilang insya Allah saya bisa datang. Ada satu keinginan saya datang, Bu. Tapi maaf ya, Bu. Ini saya tak menyelesaikan ini dulu. Karena ini ada tetangga saya yang sakit dan memerlukan pertolongan. Masa sih orang mau marah? Dan saya rasa itu di luar kemampuan kita. Itu yang saya katakan. Itu insya Allah yang benar, Bu. Nah, kalau kebetulan insya Allah dan kita bisa memenuhinya, tetap itu bagus karena kita tetap rendah hati tawadhu untuk tidak disi'i kerso nggih Bu nggih. Jadi katakan maaf dulu ya Bu kalau memang dirasa tidak bisa datang nggih. Iya, sami-sami Bu, ada lagi yang mau bertanya? Nggih. Silakan. Sampun. Belakang. Oh, belakang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunya yang kami hormati. Ibu, sami-sami. Kami ingin bertanya tapi agak melenceng sedikit, tapi mungkin ada hubungannya dengan kata insya Allah. Yeah. Gini Bunya, maaf, saya dari kelompok pengajian Baitul Salam Wonoayu Sidoarjo. Gini Bunya, bagaimanakah hukumnya jika orang yang meninggal memberikan suatu wasiat, tapi wasiat itu belum terpenuhi, tidak bisa dipenuhi oleh ahli warisnya. Contoh wasiatnya apa? Ya seperti pembagian harta. Harta waris ya berarti. Ya. Oke. Makasih Bunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kasih tahu dulu ya Bu, wasiat pembagian harta, ya. Kepada orang yang meninggalkan wasiat kepada ahli warisnya. Misalnya begini. Dalam pembagian harta sebetulnya kan sudah jelas di dalam surat An-Nisa 12 itu ya Bu. Iya Ibu? Oke. Nah itu banter ya Bu. Nah itu ya Bu. Itu sudah ada sebetulnya pembagian-pembagiannya. Tetapi mungkin ini. Tiba-tiba sang bapak ini yang mau meninggal contohnya misalnya. Anaknya yang paling bungsu ini paling disayang, katakan. Dan dia ingin memasiatkan ini harta warisnya lebih banyak, misalnya. Ada kan yang begitu? Ya, ada. Bahkan ada ke orang lain juga. Nah, dengan catatan dulu, Bu, wasiat ini harus sesuai dengan Al-Quran dulu. Jadi kalau ingin memberikan salah satu pihak, maka pembagian salah satu wasiat itu hanya boleh tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan si mayit. Itu dulu yang kita harus tahu. Wasiat itu besarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris. Nah, lalu bagaimana misalnya sudah demikian, sudah nurut Al-Quran, sudah ini, sudah ada wasiat. Ternyata ahli warisnya tidak memenuhi. Ya, yang dosa ahli warisnya, Ibu. Betul? Iya, yang serakah. Ini menggagai harta pusaka. Ya, ada. Oh, banyak. Moga-moga panjenengan boten kula boten ye. Harta pusaka, namanya pusaka itu wasiat itu ya. Namanya harta waris itu harus dijaga baik-baik ya. Kalau enggak kita serakah sedikit akan membawa bencana bagi diri kita sendiri. Benar boten? Iya. Kan jangan so ini. Mendingan syukur-syukur kalau apa? Kita mengikhlaskan bagian waris kita untuk diberikan kepada yang lain. Itu luar biasa, Bu. Betul tidak? Oh, jarang Bu Mela ya. Enak men ngomong iki bagianku. Iyalah, itu namanya juga hak kan? Hak itu kan boleh kita ambil, boleh enggak. Iya, saya bagian saya untuk saya wakafkan ke musola. Itu misalnya terjadi seperti itu, panjenengan sampai boten wonten misalnya sampun di alam kubur, pahala itu mengalir terus. Lebih baik itu apa, Bu? Cari sendiri. Wuh, itu lebih mulia, betul ya. Memang hak itu hak waris ya. Gunakan supaya untuk kemaslahatan umat. Panjenengan oleh pahala sampai nanti, sing neng jerone kubur itu juga kalau ini ya, dia merasa juga tentram karena anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Maka dengan demikian doa anakmu itu makbul. Bukankah orang itu kalau sudah meninggal hanya ada 3 perkara yang ditinggalkan? 1, sedaqatun jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3 adalah anak soleh yang mendoakan yang meninggal itu. Maka dengan kita mewakafkan misalnya, kemudian kita berdoa, ya Allah, saya berterima kasih, bersyukur kehadiratmu, ya Allah, engkau berikan harta waris ini sebagai hak saya, dan saya ikhlaskan untuk saya wakafkan ke musola. Lalu panjenengan dungo, ya Allah, lindungi orang tua saya, ya Allah, di alam kuburnya. Terangi dia di alam barzaknya, ya Allah. Maka doa itu makbul. Kenapa? Doanya orang yang soleh dan didahului dengan sedekah. Doa yang didahului dengan sedekah itu mustajabah. Wajib ahli si waris kalau membayar hutang itu. Apanya? Tetap harus ada niat baik, usaha untuk memenuhinya pelan-pelan ya, dibicarakan dengan cara kekeluargaan. Oh, Bu, mic-nya enggak dikasih kepada yang nanya tadi ya. Jadi gini, kalau misalnya ya, kalau orang ini punya hutang, yang waris punya hutang, ahli warisnya itu wajib memenuhi. Mangkan itu, Bu, kula pesen kali panjenengan, oh, jok akean hutang. Oh iya. Mangkan jok akean hutang, jangan, makanya. Wes salah Bu urip itu ya, masih agak nemen-nemen soge, pokoknya soge. Lelah ya, yang penting tuh enggak punya utang, jadi tenang, ahli warismu ya tenang gitu loh, nggih. Ya, monggo. Singkat, Bu Nyai, saya mau bertanya, ini titipan dari teman. Apabila kita mempunyai janji terhadap teman, yang mana teman tadi menagih janji kepada kita, misalnya saja itu berupa barang atau uang gitu, Bu ya. Ternyata pada waktu dia menagih itu kami tidak bisa memenuhi. Tetapi selang beberapa bulan atau beberapa tahun, kami sudah mencukupi rezeki kami, ya sudah cukup untuk memenuhi janji. Ternyata teman yang nagih tadi sudah tidak tahu rimbanya, Bu. Pindah kota atau kemana. Yang kedua, Bu. Yang kedua, misalnya kita itu dimintai tolong seseorang, kita menjawab langsung tidak mau ya, tidak mau, itu langsung menyinggung, pasti dia itu sakit hati. Kalau saya jawab, padahal saya sendiri misalnya tidak mau membantu gitu, Bu ya, tidak mampu untuk membantunya. Dijawab insya Allah itu juga berdosa. Gak dijawab insya Allah itu wonge loro hati. Nah itu enaknya gimana, Bu ya? Terima kasih. Baik ya, terima kasih kembali. Yang pertama saya akan jawab ya. Tadi yang kedua dulu saya jawab ya, Bu. Bu, panjenengan sing tanglet ya. Oke. Okay. Oh, yang pertama ya. Bagaimana kalau menagih janji kemudian kita enggak bisa memenuhi? Dan ketika kita sudah bisa memenuhi, orangnya enggak ada, cari sampai dimanapun. Kalau enggak ada, wakafkan ke mana? Itu jalan yang terakhir. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya itu jawab langsung sejujurnya. Sakit enggak sakit, yang penting kita enggak dosa. Maaf, dahului dengan kata maaf. Tadi sebetulnya pertanyaan itu sama dengan ibu ini ya. Oke. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bu Nyai. Oke. Apabila kita ya mempunyai keinginan, misalnya mau apa itu, mengadakan apa atau keinginan apa yang baik, tapi kita tuh belum bisa melaksanakan. Misalnya bilang gini, insya Allah saya kalau punya rezeki apa punya apa itu saya akan apa itu yang mengadakan, apakah kata-kata insya Allah yang belum kita apa belum dipenuhi tapi masih dalam hati kita itu hukumnya gimana punya? Iya, kalau ibu seperti itu tadi mengucapkannya itu sebuah nadar, wajib dipenuhi. Nadar. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Nadar itu hukumnya wajib. Tetapi kalau nadar berbuat jelek itu harus dihindari ya. Tapi yang saya anjurkan jangan sering bernadar. Oke? Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara-saudaraku tercinta, semoga ini bisa menjadikan ilmu bagi kita yang bermanfaat ya. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala doa.